Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita lanjutkan dars ke-48. Masih pembahasan tentang tamyiz di poin yang ketiga, salis. At-tamyizu wa hukmu i'rabihi, yaitu tamyiz dan hukum i'rabnya. Ini terbagi menjadi dua. Al-hamzatu tamyizul malhudhi yakunu daiman mansuban kama fil amsilati sabiqah. Yang pertama adalah tamyiz malhudh. Ya, adalah tamyiz yang senantiasa mansub sebagaimana ya, contoh yang telah berlalu. Al-ba'u yang B. Tamyizul malfudhi yakunu mansuban idha kana al-mumayyazu isma waznin au kailin au masahatin kama fil amsilati sabiqah. Tamyiz malfudh yaitu yang selalu mansub apabila mumayyaznya itu yang dijelaskannya itu berupa isim wazan, isim kail, timbangan ya, berat atau masaha panjang sebagaimana dalam contoh-contoh yang lewat yang sudah lalu juga. Wa yajuzu jarru tamyizil malfudhi bil idafati au bimin. Maka boleh bagi tamyiz malfudh itu majrur dengan idofah atau dengan huruf min. Mithlu contohnya, ishtaraitu jiraman zahaban. Lalu kita boleh juga kita katakan, au jarrin, au jirama zahabin. Jadi boleh ishtaraitu jiraman zahaban, au jirama zahabin. Mudafun ilaih, zahabnya majrur. Au jiraman min zahabin, majrurun bimin, atau dimajrurkan dengan huruf min. Ya, tapi kalau sudah berubah jadi mudaf ilaih, ya mudaf ilaih. Kalau sudah majrur karena huruf jar ya, jadi huruf isim majrur ya, yang tamyiz mansub. Jiraman zahaban. Azimu amma tamyizul adadi ay al-ismu nakirat an-nakiratu alladhi ya'ti ba'da al-adadi fayakunu majruran aw mansuban ala al-wajhi al-ati. Adapun tamyiz adad yaitu yang merupakan isim nakirah yang dia didatangkan atau terletak setelah bilangan, maka ya, model seperti itu boleh majrur ya, maka dia majrur mansub ya, dengan beberapa bentuk sebagai berikut. Tamyizul adadi min salasati ya, min salasatin ila tis'atin. Tamyizul adadi min salasatin ila asyratin, yaitu tamyiz dari bilangan 3 sampai bilangan 10. Yakunu jam'an majruran, maka tamyiznya itu harus dalam bentuk jama' dan majrur. Ini suruh contohnya, ro'a yaitu arba'ata rijalin, aku melihat 4 lelaki. Rijalin tamyizun majrurun bil kasrah, tamyiz majrur dengan tanda kasrah. Yang kedua, tamyizul adadi min ya, tamyiz adad ya, untuk bilangan ya, tamyizul adadi min ahada asyara ila tis'ati wa tis'un, yaitu 11 sampai 99. Yakunu mufradan mansuban, maka dia mesti mufrad mansub. Mislu fil fasli salasatun wa salasuna taliban. Di kelas itu ada 33 pelajar. Maka taliban tamyizun mansubun bil fathah. Selanjutnya tamyizul mi'ati wal alifi wa mudha'afati kulli minhuma yakunu mufradan majrurun. Tamis 1000 dan 100 atau kelipatannya, maka semuanya mufrad majrur. Contohnya, yaslu hadara al-hafla hadara al-hafla arba'u mi'ati. Ya. Hadara al-hafla arba'u mi'atin syabun. Syabin. Ya. Hadara al-hafla arba'u mi'atin. Syabin. Syabin tamizun majrurun bil kasrati. Tamiz majrur dengan tanda kasrah. Poin selanjutnya, ar-rabi', ar-rabi' suwarul adadi, yaitu bentuk-bentuk adad. Ya'til adadu ala suwarin mukhtalifatin fayakunu mufradan. Ya. Maka adad, bilangan, itu datang dalam bentuk berbeda-beda. Berbeda-beda atau bermacam-macam. Bisa jadi dalam kondisi mufrad, ya, kondisi mufrad mislu, ya, mislu arba'atin, au khamsatin, ya, au sittatin, au murakaban, atau dalam bentuk murakab, itu murakab itu susunan, itu yang sebelasan, ya, au murakaban ma'al ashrati, ya, murakab bersama puluhan, ya. Mislu arba'ata asyara wa khamsata asyara wa sittata asyara au ma'tufan wa ma'tufan alaih, atau dalam bentuk ma'tuf, ma'tuf dan ma'tuf alaih, misalnya puluhan, ya. Mislu sini ada mislu contohnya 24, ya, arba'atun wa ishruna wa khamsatun wa ishruna wa sittatun wa ishruna ila akhir. Wa tusamma al-a'dada, ya, dan dinamakan, ya, adat-adat semisal ishrun wa salasun wa arba'un wa khamsun wa sittun ila akhir alfazul uqudi. Itu lafaz-lafaz uqud, yaitu puluhan. Poin yang kelima. Al-khamis. Al-adadu min haisul irabi wal bina. Adad dari sisi irab dan binanya. Jami'ul a'dadi mu'rabatun ay tarfa'u au tansabu au tajurru ala hasabi mawki'iha fil jumlati fima ada al-a'dadi min ahada asyara ila tis'ata asyara. Bahwasanya semua adat itu mu'rab, ya, dan dia yaitu maksudnya marfu, mansub atau majrur tergantung kondisinya dalam dalam kalimat, kecuali adat-adat dari 11 sampai 19. Fatakunu daiman mabniyat daiman mabniyatun alal fathil juz'aini. Maka untuk 11 sampai 19 semuanya mabni dengan tanda fathah, ya, pada dua bagiannya. Bistisnai al-adadi, ya, dikecualikan yaitu bilangan isna asyara wa isnata asyara wa isnata asyrata, ya, isna asyara wa isnata asyrata. Fayurabul juz'ul awwalu minhu i'rabal musanna wa yubna al-juz'u tsani 'ala al-fathhi. Maka kalau bilangan 12 itu di i'rab bagian yang pertamanya sebagaimana i'rabnya isim musanna dan dimabnikan, ya, bagian yang keduanya dan dia mabni dengan tanda fathah. Maka contohnya mislu qara'tu arba'ata kutubin. Ya, aku membaca 4 kitab. Arba'ata maf'ulun bih mansubun bil fathati. Kutubin tamizun majrurun bil kasrati. Kemudian contoh yang lain, idfa'u mablagha khamsatin wa ishrina kirshan. Ya. Berikanlah, ya, sejumlah 25 kirsh, ya. Kirsh ini, ya, Jadi satuan ya, satu kirs ini sama dengan ya sepersepuluh poundnya Mesir, ya sepersepuluh poundnya Mesir. Maka lafaz khamsatin mudhafun ilaihi, ya, lafaz khamsatin mudhafun ilaihi majrurun bil kasr, ishrina ma'tufun ala al mudhafi ilaihi majrurun bil ya, ishrin ma'tuf ya. Ma'tuf ya kepada mudhaf ilaih majrur dengan tanda ya, li'annahu syihun bi jam'il mudhaf ya, karena ishrin itu merupakan yang menyerupai ya jama' mudzakkar salim. Kirsh, kirshan tamyizun mansubun bil fathati ya, bil fathati. Contoh yang lain, idfa'u mablaghan wa qadruhu 47 junaihan. Ya, berikanlah sejumlah sekadar uang ya, sejumlah 47 junai atau pound. Maka qadruhu mubtada'un marfu'un bi dhammati ya, wal ha'u dhamirun mabniun fi mahali jarrin mudhafun ilaih, 7 khabarul mubtada'i marfu'un bi dhammati, 40 ma'tufun 'ala 7 ya, dia ma'tuf ala kepada sab'ah bilangan sebelumnya, marfu'un bil wawi, marfu' dengan tanda wawu, li'annahu syabihun bi jam'il mudzakkari salimi junaihan, junaih tamyizun mansubun bil fathati. Contoh yang lain, najaha 13 taliban, 13 pelajar itu lulus. 13 mabniun ala fathil juz'aini fi mahali raf'in fa'ilun, mabni dengan tanda fathah di dua sisinya karena ini murakkab, pada posisi marfu sebagai fa'il. Taliban mansubun tamyizun mansubun bil fathati. Contoh yang lain, hadara 12 taliban wa katabu 12 risalatan, telah hadir 12 siswa dan mereka menulis 12 surat. Maka isna asyara fa'ilun. Isna asyara fa'ilun wal juz'ul awwalu minhu wa huwa isna marfu. Dan sedangkan bagian yang pertama yaitu isna, dia marfu, marfu'un bil alif dengan tanda alif, li'annahu mu'rabun i'rabal musanna, i'rabul musanna, karena dia mu'rab ya, dengan i'rab isim musanna. Wa asyara mabniun ala al-fathi, sedangkan asyara mabni dengan tanda fathah. Isnatai asyara maf'ulun bihi wa juz'ul awwalu minhu wa huwa isnatai mansubun bil ya'i. Sedangkan isnatai asyarata maf'ul bih, dia bagian pertamanya yaitu isnatai mansub dengan tanda ya, li'annahu mu'rabun i'rabul musanna, karena dia mu'rab sebagaimana i'rabnya musanna. Wa ashrata mabniun alal fathi, dan ashrata mabni dengan tanda fathah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.